الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل ظروف الدعاء. ارفع صوت الصوت ورا. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوما فاستجيب لهم، فيكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك، فأجيبت دعوته فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء، فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداء. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي استعماله على الوجه الذي ينبغي فانتفع به، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب كان غالطا. أخيرا أنتم لقاس في حصول المطلوب كان غالطا. وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس، ومن هذا قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن الجاهل أن السر للقبر ولم يعلم أن السر للاضطراب للاضطرار للاضطرار وسبك اللجأ إلى الله. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أحمده سبحانه وتعالى على جزيل نعمه وعلى غزارة آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما من خير إلا قد دل أمته عليه، وما من شر إلا قد حذره منه. الصلاة والسلام على نبينا الكريم المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فصل ظروف الدعاء. kalau di kitab ad-dawa apa min asrar الدعاء، yaitu pendorong doa, pendorong terkabulnya doa, tadi antara kunci-kunci terkabulnya doa. Atas misal itu dari makna. قال المؤلف رحمه الله ابن قيم الجوزية: وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب له atau فاستجيب لهم. Dan banyak sekali engkau temukan doa-doa yang suatu kaum berdoa dengan doa-doa tersebut, فاستجيب لهم, kemudian dijawab doa tersebut. Kaum di sini ini mencakup individu atau masyarakat. Artinya qaumun ay ahad atau siapapun. Wa katsiran ma tajidu ad'iyatan da'a biha ahadun atau da'a biha qaumun. Atau siapapun yang melakukannya, berdoa dengan doa-doa tersebut, fastujibalahum, ternyata antum dapatkan Allah Ta'ala menjawab doa-doa tersebut. Fayakunu qad iqtarana bid-du'ai, daruratu sahibihi wa iqbaluhu ala Allah. Dan antum dapatkan doa tersebut diqarinkan, diselaraskan, ya, yaitu qad iqtarna bidu'ai daruratu sahibihi wa iqbaluhu ala Allah. Doanya dia itu disandingkan dengan daruratu sahib, ya, daruratu sahibid du'a, yaitu merasa daruratnya, merasa terpojoknya, yaitu sangat butuhnya pemilik doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu merasa darurat, ngerti, merasa darurat, yaitu ketika seseorang udah enggak punya jalan lain, itu kan dia udahlah, kalau enggak punya jalan lain, udah kembali lagi kepada Allah taala, dan tidak ada perasaan lain selain dia harus kembali kepada Allah. Ya, jadi kadang-kadang suatu doa itu diqarinkan, disandingkan dengan sikap darurat, ya, sikap terpojok oleh pemilik doa tersebut. Wa iqbaluhu 'ala Allah, dan betul-betul hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang sedang dalam keadaan darurat, emergency, itu enggak apa-apa, enggak ada lagi fokus hatinya kecuali kepada apa yang dia menuju padanya. Misalnya ketika antum misal istri antum hamil, dan pada waktu itu juga udah betul-betul harus melahirkan misalnya, ya, udah mau keluar bayinya, maka antum tidak ada perhatian lain selain kesana gitu. Iya. Dan bagaimana dengan ketika kita sedang menghadapi musibah, misalnya gempa, orang-orang pada memanggil nama Allah Ta'ala, ya, sebagiannya begitu, pada memanggil nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hati mereka itu sedang iqbal terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menghadap Allah Ta'ala. Jadi doa tersebut antum lihat kenapa dijawab, karena diqarinkan dengan hal-hal seperti ini. Aw hasanatun taqaddamat minhu ja'ala Allah subhanahu ijabata da'watihi syukran li hasanatihi. Atau doa tersebut diqarinkan dengan hasanah. Hasanah di sini amalan baik, diqarinkan dengan kebaikan. Taqaddamat minhu, yang telah mendahului doa tersebut. Jadi taqaddamat minhu, taqaddamat minad du'a, taqaddamat hasanah minad du'a, yaitu kebaikan tersebut telah berlaku sebelum terjadinya doa. Ja'alallahu subhanahu ijabata da'watihi syukran li hasanatihi, maka Allah jadikan jawaban terhadap doa tersebut sebagai syukran, yaitu rasa syukur untuk kebaikan yang telah dia lakukan itu. Maka seseorang beramal saleh, melakukan suatu amalan baik, ya, terutama yang sifatnya transitif, yaitu membutuhkan objek, kemudian setelah itu dia berdoa kepada Allah, baik dia bertawassul dengan amalan tersebut ataupun tidak, maka ada sangat mungkin, sangat besar kemungkinan Allah Ta'ala mengabulkan doanya tersebut sebagai bentuk rasa syukur Allah Ta'ala terhadap kebaikan orang ini. Dan Allah Ta'ala syakur, ya, Allah Ta'ala syakir dan syakur, ya, yaitu Allah Ta'ala bersyukur kepada orang-orang yang berbuat ihsan, dan Allah Ta'ala mengganjari itu baik pahala akhirat ataupun balasan di dunia. Ya, Allah Ta'ala tersifati dengan syakir dan syakur. Itu yang kedua, ya. Imma penyebabnya adalah daruratnya qalbu dan menghadapnya kepada Allah sehingga doa tersebut terjawab. Imma karena telah melakukan amalan baik sebelum berdoa. Atau yang ketiga, aw sadafa waqta ijabatin, atau memang pas di waktu yang mustajab. Maka antum cari ikhwan, kalau antum mau doa antum betul-betul terjawab, bisa jadi karena apa? Darurat hati antum betul-betul enggak ada lagi condongan lain kepada Allah, atau antum telah berbuat baik sebelumnya. Dan orang yang telah berbuat baik itu nanti habis itu dia doanya itu rasanya pulang hatinya, enak untuk berdoa ikhwan. Tapi kalau antum habis maksiat kemudian antum doa minta sesuatu sama Allah, itu ada rasa tuh kayak malu bersalah gitu. Ya, kecuali kalau antum taubat dulu. Tapi kalau antum habis berbuat baik kemudian antum berdoa minta sama Allah, maka Allah Ta'ala syakur. Misalnya antum habis dari seorang anak yatim atau dari orang fakir miskin, antum berikan sedekah untuknya, kemudian dia bahagia dengan sedekah antum. Setelah itu dalam perjalanan pulang antum meminta kepada Allah, ya Allah, lindungi saya dari api neraka ya Allah. Suatu doa yang spontan, maka bukan tidak mungkin dan sangat mungkin dan sangat mudah bagi Allah Ta'ala untuk mengabulkan doa antum. Ya, termasuk doa-doa kita minta ampunan Allah dari dosa-dosa maksiat kita. Ya. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Maka siapa yang beramal keburukan atau menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar minta ampun kepada Allah, maka dia temukan Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Atau memang pas ketika waktu tersebut waktu yang memang Allah Ta'ala permudah untuk menjawabnya, maka faujibat da'watuh, maka dijawablah doa dia. Fayadhunnu dhannu. Nah, kemudian di sini ikhwan, antara kenyataan dengan anggapan itu kadang-kadang berbeda. Kenyataannya Allah mengabulkan doa-doa ini disebabkan faktor-faktor yang syar'i, seperti hatinya kembali kepada Allah, itu faktor syar'i. Seperti dia telah melakukan amalan baik, itu faktor syar'i. Seperti dia cocok dengan waktu yang memang Allah Ta'ala jadikan itu untuk bagus untuk berdoa. Ini semua adalah faktor syar'i. Tapi ada kalanya seorang pendoa ketika dikabulkan doanya, dia tidak engeh dengan faktor syar'i, malah kemudian dia mencari-cari faktor yang sebenarnya tidak syar'i. Fayadhunnu dhannu anna sirra fi lafzi dhalika ad-du'a. Maka ada orang yang menyangka bahwasanya rahasia dan kunci jawaban itu terdapat dalam sekadar lafal doa. Ya. Fayakhudhuhu mujarradan an tilkal umur. Maka dia pun mengambilnya hanya itu saja, masalah yang penting lafalnya jadi perbagus. Ya. Adapun mujarradan an tilkal umur, dia terlepas dari tilkal umur, hal-hal tersebut. Apa? Yaitu sidqul luju ila Allah Ta'ala misalnya, ikhbalul qalb ala Allah Ta'ala misalnya, dia menghadapkan hatinya kepada Allah, dia enggak memperhatikan itu. Ya, atau dia enggak memperhatikan amalan soleh yang dilakukan sebelumnya, atau dia tidak memperhatikan waktu, dia hanya memperhatikan lafal-lafal saja. Ya, paham enggak maksudnya? Nah, misalnya antum habis berbagi, antum punya ciki. Ya, ciki. Ya. Kemudian ada seorang anak kecil yang antum lihat wajahnya kelaparan nih, ya antum kasih. Ini buat kamu, Dek. Wah, dia senang banget sampai lari-lari dari jingkrak-jingkrakan. Antum melihat orang kesenangan dengan pemberian antum, maka hati antum itu akan senang, ikhwan. Dan itu amalan soleh, amalan hasanah. Maka kemudian antum minta kepada Allah setelah itu, ya Allah, berilah saya rezeki ya Allah. Karena antum waktu itu juga tidak sedang banyak rezeki. Maka kemudian tiba-tibanya ada telepon atau ada WhatsApp dari teman antum bahwasanya dia telah berhutang sama antum 2 juta dan antum dan dia menunaikan tunai 2 juta telah ditransfer. Bahkan dia tambahin 500 ribu. Tapi ini rezeki, ikhwan. Ini rezeki. Nah, setelah itu dia tidak menyadari, misalnya antum tidak menyadari bahwasanya penyebab dari terkabulnya doa tersebut adalah antum berbuat ihsan kepada anak kecil itu. Dan antum malah berpatok kepada lafal tadi, ya Allah, berikan saya rezeki ya Allah. Oh, kayaknya formatnya kayak gitu berarti. Ya Allah, berikan saya rezeki ya Allah. Akhirnya antum berpatok pada lafal semata. Padahal lafal ini pun antum buat-buat sendiri gitu loh. Ya kan? Ada enggak dalam hadis, ya Allah, berikan saya rezeki ya Allah? Enggak ada. Ya. Tapi ini doa mutlak, enggak masalah. Ya, seperti itu, ikhwan. Jadi sebagian dari orang mereka bergantung atau mengira bahwasanya rahasia atau kunci jawaban doa itu dilafal, sehingga di YouTube atau di blog-blog ya atau di website-website banyak yang menganjurkan doa ini, doa ini, doa ini, doa ini, maka kamu akan kaya. Tuh banyak tuh. Apa bacalah doa ini, niscaya akan kaya mendadak. Wah, itu orang banyak yang suka. Karena orang-orang itu mereka berpikir dunia saja. Tidak berpikir bahwa saya doa itu ibadah gitu loh. Dikabulkan atau tidak, maka yang penting doa dulu. Itu ibadah itu. Dan yakinlah akan terkabulnya doa gitu loh. Kalau sudah memenuhi syarat-syarat terkabulnya doa. Jadi kalau misalnya antum mau laris, ikhwan, ajarkan umat doa-doa pembuka pintu rezeki, nah gitu tuh. Mereka bakal senang. Tapi doa-doa pelindung dari api neraka, itu mereka, aduh Ustaz jangan berat-berat, Ustaz ngomongin neraka dulu deh. Tapi masa rezeki, orang banyak kayak gitu. Anda lihat di YouTube satu video berapa menit doang, berapa menit, 7 menit atau 5 menit. Baca doa ini, niscaya engkau akan kaya mendadak gitu. Yang nonton banyak, ratusan ribu padahal baru satu hari upload. Kita satu hari upload, yang nonton Allahul Musta'an. Artinya ya kawan, kita lihat di sini memang yang orang-orang yang am, yang ami, awam, mereka doa itu yang penting dapat rezeki gitu. Bukan sebatas, bukan doa, doa bukan doa ini ibadah, bukan, mereka enggak ngapa itu apa ibadah atau apa, enggak, yang penting dapat duitnya gitu. Sehingga sebenarnya yang dicari bukan ibadahnya dari mereka, yang dicari adalah dunia yang mungkin Allah kasih, mungkin Allah kasih. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara mereka ada yang berkata, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah untuk kami dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka enggak dapat apa-apa di akhirat. Seperti itu. Karena mereka tidak meniatkan doa ini sebagai ibadah. Mereka cuma, ya Allah, berikan saya dunia. Allah kasih dunia, ikhlas. Iya. Mereka kasih, Allah Ta'ala kasih mereka dunia. Tapi apa setelah itu? Jadi fitnah buat mereka, enggak dapat apa-apa. Begitu. Maka ikhwan, bukan di lafal. Yang kemudian di YouTube tersebut, lihat lafalnya apa? Cuma apa ya? Ya Manan, ya Karim, ya, cuman ada 6 ya ya semua, minta manggil, manggil nama Allah semua, dan enggak ada kontennya. Ya Manan, ya Wahab, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya apa gitu, dah selesai. Udah gitu dong, bacalah doa ini. Pertama ini menjadi bid'ah karena enggak ada seperti ini level, cuma seperti ini dong. Dia buat-buat ya, dan membuat orang apa, melazimkan diri untuk membaca itu. Pertama dari segi itu. Kedua dari segi membuat orang apa, mencari dunia saja dari doa tersebut. Ya. Apalagi kalau kalau kemudian di kolom komentarnya mungkin ada orang pesanan yang disuruh oleh pemilik channel tersebut atau bahkan pemilik channel tersebut tapi pakai channel lain nulis, alhamdulillah aku telah mencoba doa ini dan langsung dan seterusnya. Itu kan membuat orang-orang apa, terpincut. Udah ada tuh saksinya tuh. Iya. Begitu. Dan orang-orang lebih condong kepada itu, lafal-lafal, cuman ini lafalnya nih, yang penting lafal ini. Makanya orang-orang awam ketika mereka diberikan ki mereka atau dukun mereka, baca nih, lo baca nih ya, habis asar baca ini, habis ini. Jadi kayak resep dokter, akhirnya mereka bertaklid dengan itu, Dan yang penting baca, mau hati ke siapa, yang penting baca. Ini, inilah orang-orang. Fayadhunnu dhon anna sirra fi lafzi dhalika ad-du'a fayakhudhu mujarran an tilka al-umur allati qaranathu min dhalika ad-da'i. Yaitu lepas mereka tidak mau peduli tentang perkara-perkara yang menjadi penyeimbang dan qarin terhadap doa tersebut sehingga dijawab. Ya, seperti hatinya gimana, atau dia telah melakukan amal salat belum, atau sesuai enggak cocok waktunya gitu. Itu semua pendukung. Wa hadza kama idza ista'mala rajulun dawa'an nafi'an fil waqti alladhi yanbaghi isti'maluhu 'ala alwajhi alladhi yanbaghi fantafa'a bih. Ini seperti orang yang mengkonsumsi obat, obat yang bermanfaat, dawa'an nafi'an fil waqti alladhi yanbaghi isti'maluhu 'ala alwajhi alladhi yanbaghi. Ya, jadi ada faktor dawa'an nafi'a, obat ini bermanfaat. Ya, jadi memang komposisi yang ada di obat ini bermanfaat untuk penyakit dia, untuk diri dia, menghindari penyakit atau menghancurkan penyakit. Nah, kemudian faktor kedua, fil waqti alladhi yanbaghi isti'maluh, di waktu yang layak untuk dia amalkan, dia gunakan. Paham enggak? Kan dokter kan biasanya habis makan bilang, ini habis makan ya 3 kali sehari, kan gitu ya. Ini fil waqti alladhi yanbaghi isti'maluh, di waktu yang memang sangat, memang dianjurkan untuk melakukannya saat itu. Alal wajhi alladhi yanbaghi, dengan cara yang cocok. Apa cara yang cocok? Yaitu makan terus diminum, kan minum pakai air, didorong pakai air gitu ya. Ya, misalnya ada ya biasa, obat biasa, bulat gitu kan. Ya, antum malah diemut. Enggak enak tuh. Aduh. Emang sih obat pahit, enggak apa-apa yang sembuh. Ah, ini salah ininya, caranya salah. Ya. Atau ala wajhi alladhi la yanbaghi, yang cara yang tidak benar gitu loh. Misalnya ini obat ya, tablet, tapi antum rebus dulu. Coba ngapain? Rebus taruh di sop iga. Ini cara yang enggak benar, enggak direkomendasikan oleh pak dokter atau bu dokter. Tapi pakai rekomendasi cara, udah ini ibu minum ya, atau pak minum ya, ini dan seterusnya. Ya, 3 hal. Doa ini secara komposisi obat ini secara komposisinya itu memang bagus. Terus kemudian waktu minumnya juga cocok. Ada beberapa obat yang tidak layak diminum di waktu-waktu tertentu. Seperti sebelum makan, jangan makan sebelum makan, jangan diminum nih sebelum makan ya. Lu minum sebelum, setelah makan lo, awas lo. Nah, kita kata dokter. Tapi kok pasiennya digituin gimana ya? Nih minum nih obat nih, lempar ya. Jangan habis, jangan sebelum makan lo ya, nanti kenapa? Habis makan lo minum, ntar lo minum sebelum makan lagi, ntar komplain sama gue lagi gitu. Capek gue ngadepin lo gitu. Ada dokter kayak gitu ada gak? Gak ada. Kecuali kalau pasiennya temannya sendiri ya, nggak apa-apa. Iya. Tapi itu apa ya? Itu masuk ke dalam ayat qaulum ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Ya. Itu perkataan yang baik dan pemaafan itu lebih baik daripada sedekah tapi diiringi dengan nyakitin. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kalian batalkan amalan sedekah kalian dengan al-man, yaitu sikap apa? Ngungkit-ngungkit, wal adza, dan nyakitin. Ya seperti itu, jangan nyakitin. Gua kasih ini gratis buat lo. Gua tahu lu miskin, nah, kan gitu. Ya, muka lu tuh kayak gitu. Ya, lu kok ke rumah sakit enggak bakal terima muka kayak lu. Orang pada tahu lu miskin. Ini gue aja yang baik kayak gini gitu. Walaupun sama teman gak boleh. Iya, walaupun sama teman. Hatta sama murid ya. Putra, gue tahu putra lu kayak gitu orangnya. Ceking, sering bolos. Nah nih gue kasih duit nih, dilempar ke mukanya. Tapi diambil juga sama dia. Antum gak marah kan, putra? Apalagi kalau dikasih duit beneran, makin ridho dia, masya Allah. Mudah-mudahan putra ini, insya Allah Allah masukkan surga sama orang tuanya dan saudara-saudaranya. Semoga Allah jadikan putra ini anak yang berbakti pada orang tuanya sampai akhir hayatnya, insya Allah. Sampai mana nih? Sampai mana nih? Ya jadi tiga itu ya kawan. Doa itu membutuhkan secara komposisi dia bagus, komponen zatnya bagus. Kemudian antum minum di waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Kalau disuruh minum jangan ditempelin. Ini bukan salon pas. Ya. Paracetamol beli dari apotek ya. Terus dia tempelin di tempat dia pusing, tek gitu, pakai selasih. Ya. Dia jalan kemana juga diliatin orang, itu apaan pak? Obat. Kok di situ ditempel, bukan diminum pak? Enggak. Kayaknya kalau di sini emang lebih bagus nih kayak. Ini sok tahu. Ya ini namanya sok tahu. Ya. Jadi satu sok, ya empat mut. Ya. Baik, kemudian fantafa'a bih, maka dia pun mendapatkan manfaat dengan obat tersebut karena manfaat dan juga waktunya pas dan caranya benar. Fa dhanna ghayruhu anna isti'mal hadha ad-dawa'i bimujarradihi kafin fi husul al-matlub. Maka fa dhanna ghayruhu, selain dia ketika melihat, oh ini dia pakai obat ini, dia masya Allah. Kan biasanya orang gitu tuh. Ah, pusing, tu pakai obat sumeng, bisa tu tokcer obatnya, dikasih obat sumeng tau nggak obat sumeng? Obat demam, obat pusing, dia dulu berupa bubuk dia, obat apa? Pokoknya kayak gini, minyak cap kapak, ya, soalnya. Bukan ini beda, bukan obat sumeng beda, jangan oh dulu, ya bentar, wah aja loh, ini. Sok tahu ini, sok tahu, ya. Maka pakai itu obat cap kapak tuh enak dia, panas, lebih panas daripada bal pirik, ya pokoknya pakai itu, udah rasa kayak neraka beneran. Insya Allah, ya insya Allah sembuh antum, ya. Maka kemudian mereka bergantung pada obat itu. Dikira bahwa saya menggunakan obat tersebut semata itu sudah cukup untuk mendapatkan apa yang dicari-cari gitu. Karena ghalita, ini salah. Wa hadza mawdi'un yaghlatu fihi katsirun minan nas. Ini adalah sisi yang banyak manusia salah pemikirannya akannya. Jadi obat-obat yang dari dokter itu mereka pun memiliki syarat ikhwan. Ya, syarat yang dimaksud yaitu dengan di waktu yang cocok dengan cara yang benar konsumsinya. Makanya selalu ada petunjuk, antum diberi satu saset ya, biar berapa saset obat gitu kan. Biasanya kan di depannya keterangan tuh. 3 kali 1, 3 kali 1, 3 kali sehari misalnya atau 2 kali sehari ya. Ada yang kemudian keterangan sebelum makan. Ada tuh. Ada yang keterangan setelah makan. Tapi gak ada keterangan sebelum tahajud. Gak ada yang kayak gitu ya. Ya setelah makan terus sebelum makan. Gitu. Itu keterangan itu. Itu persis seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim. Doa bermanfaat. Dawa yaitu apa? Obat bermanfaat. Di waktu yang tepat. Dengan cara yang benar. Orang-orang cuman melihat ke obatnya. Iya, nyari misalnya paracetamol apa sih nyeri banget nih, nyari paracetamol yang pas apa ya? Ya, apa dia contohnya paracetamol? Atau dia sakit gigi? Ya, temennya pernah sakit gigi, aku pernah sakit gigi mas. Terus abis itu aku makan, makan lagi apa namanya? Minum Panadol sembuh. Iya, Panadol, ya kan? Bisa kan ya? Enggak ya? Panadol sakit gigi ada enggak? Oh, enggak ada. Buat ya dia pusing enggak, bukan sakit gigi, bukan. Thermorex bukan. Lebih jauh lagi. Thermos S. Apa obat? Obat sakit gigi apa, Iwan? Biogesic. Dekolgen. OBH kombi. Laserin, ah, misalnya dia laser obat batuk itu. Jadi temannya bilang, "Mas, saya waktu sakit gigi habis itu minum laserin." Laserin obat batuk. Enggak nyambung memang. Obatnya aja bingung. Lah ini kok ya obatnya masuk aja bingung. Ini perasaan enggak sakit apa-apa kata obatnya. Ya kan? Tapi saya minum. Alhamdulillah besoknya saya sembuh, Mas. Oh gitu ya, Masya Allah. Akhirnya kemudian apa? Orang yang sakit gigi itu minum laserin. Dan gak ada komposisi dosisnya berapa, enggak. Yang penting makin banyak makin bagus gitu. Minum banyak, bluk, bluk. Kok gini banget ya? Gitu kan? Minum banyak. Nanti habis itu minum lagi. Enggak sembuh-sembuh. Dia kemudian tanya ke dokter, datang ke dokter, "Saya ini sakit gigi, udah 2 hari. Minum laserin 2 hari, istiqomah. Tapi penyakitnya juga istiqomah. Gimana nih?" "Ya pantas aja, Bambang," gitu kan. "Itu laserin obat batuk. Memang dia bermanfaat, tapi salah pakai, bukan itu." "Lah itu teman saya." Nah, itulah ketika berpatuh pada nama obatnya. Yang belum tentu itu temannya itu dapat kesembuhan karena laserin, belum tentu, bisa aja karena makanan lain yang dia tuh gak ngerti kalau ternyata makanan lain itu menyembuhkan sakit giginya. Gitu loh. Ya. Makanya itulah berobat itu gak bisa kita lihat dari segi komponen obatnya saja, melainkan penggunaannya tepat. Ya. Wa min hadza qad yattafiqu du'a'uhu bi-ittirarin 'inda qabrin fayujab. Nah, lihat di sini. Dan berangkat dari sini, kadang-kadang doanya seseorang itu selaras dengan adanya sikap ittirar di kalbu dia, sikap berhajat kepada Allah, tapi dia doanya di sisi kuburan. Dijawab sama Allah. Nah, fayadhunnul jahilu anna sirra lil qabri, maka orang jahil kemudian menyangka bahwa saya rahasianya di mana? Di kuburan. Akhirnya apa? Oh, saya kemarin di kuburan Ustaz Hasan, saya doa dijawab. Besoknya saya dapat rezeki langsung, dapat mobil. Orang pada berpatu, berarti berdoa di kuburan Ustaz Hasan itu mustajab. Gitu ya. Salah ya. Walam ya'lam anna sirra lil ittirari wa sidqil luj'i ilallah. Dan dia tidak mengetahui, tidak mengilmui bahwasanya rahasianya itu justru di apa? Justru di sikap ittirar dia merasa darurat dan juga sidqil luj'i ilallah ta'ala. Sidqil luj'i ilallah, yaitu jujurnya meminta naungan kepada Allah ta'ala. Jadi bisa, mungkin enggak seseorang berdoa di kuburan kemudian Allah ta'ala kabulkan? Mungkin aja. Ya. Ketika jika dia tidak punya anggapan apa-apa, dia lagi di kuburan doa aja gitu. Ya, berdoa di kuburan itu kalau disengaja dengan adanya keyakinan bahwa saya di tempat ini bisa apa, tempat ini bertuah, apa tempat ini apa benar-benar di kuburan itu lebih dijawab oleh Allah, maka ini keyakinan yang salah. Tapi tidak menutup kemungkinan Allah ta'ala mengabulkannya kalau dia memang betul-betul butuh sama Allah. Tapi orang banyak yang salah paham kemudian. Banyak dari mereka kemudian apa? Mengira bahwasanya doa tersebut disebabkan tempat. فَإِذَا حَصَلَ ذَلِكَ فِي بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِ اللَّهِ كَانَ أَفْضَلْ وَأَحَبَّ إِلَى اللَّهِ. Kalau doa tersebut terhasilkan dan doa tersebut dilakukan di suatu rumah dari rumah-rumah Allah, maka itu lebih afdal dan lebih Allah ta'ala cintai. Ya seperti itu ya. Miftah, siapa? Miftah mana Miftah? Dibangunin. Jadi saat mau berangkat sini saya. Antum memang di mana sih pos-posnya? Dekat Nisa juga. Oh, bukan nama ini lagi ya, bukan ya? Oh, dibangunin. Ya, di pas mau berangkat baru bangun juga saya. Oh. Mandi dulu. Mandi apa? Perasaan belum punya istri dia kok mandi? Enggak, mandi hari Jumat ya. Mandi hari Jumat. Iya, taip. Ya, mungkin mandi hari Jumat. Enggak apa-apa, namanya orang mau mandi kan enggak apa-apa. Antum udah mandi belum? Masya Allah. Anda juga udah mandi. Iya. Ikin pasti belum. Ya. Antum? Pelan banget sore. Pelan banget masuk. Itu cuma hati doang yang bisa mendengar jawaban tadi. Saking pelannya. Taib, untuk cukup untuk yang tadi.